Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada saat ini sampai malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan afiah, penjagaan kepada kita sekalian, kesehatan, di mana di saat ini banyak yang menderita sakit, bahkan ada virus yang mewabah di negeri kita ini. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan taubat kita serta ketakwaan kita kepada Allah mengangkat wabah tersebut dari negeri kita dan dari negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya, karena ini merupakan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menimpa hamba-hambanya. Tidak lain agar hamba itu kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah terhadap dosa-dosa yang telah dilakukannya. Ikhwan fillah, babun fi ahkami bai'i tsimar, bab tentang hukum-hukum jual beli buah-buahan. Yang mana sebelumnya kita telah membahas tentang hukum-hukum al-asl, hukum-hukum usul. Nah, tentang jual beli usul, usul yang dimaksudkan di sini jelaskan oleh Syekh adalah maksudnya jual beli pokok. Pokok di sini adalah rumah, tanah dan pohon. Nah, di mana ketika seseorang jual beli rumah, di situ ada usul dan ada cabangnya yang mengikuti rumah itu. Begitu pula jual beli tanah, di situ ada pohon, ada dinding yang melingkari tanah tersebut. Begitu pula jual beli pohon, di situ ada buah-buahan, ada tempat pos mungkin yang digunakan untuk menjaga pohon tersebut. Nah, itu yang mengikuti usul tadi. Nah, sekarang kita membahas tentang hukum jual beli buah-buahan. Disebutkan atau dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafidzullah dalam kitabnya Al-Muradu Bistimar, Yang dimaksud dengan buah-buahan di sini adalah ma'alan nakhil wa ghairiha. Minasimaril maqsudatil akli. Yang dimaksudkan dengan buah di sini adalah yakni buah kurma dan yang selainnya. Buah kurma dan selainnya dari buah-buahan yang diinginkan untuk dimakan, dari buah-buahan yang bisa dimakan. Ini bagaimana jual beli tentang perkara tersebut? Karena di sini ada pembahasan terkait dengan jual beli buah-buahan itu, terkait bagaimana menjual buah-buahan yang yakni belum masak atau belum matang, apakah dibolehkan atau tidak. Nah, di sini akan dibahas tentang masalah buah-buahan ini. Begitu pula menjual kurma yang belum masak. Ini bagaimana hukumnya, maka akan dibahas di sini. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafidzallah, idza bi'at hadhihi simari tuna usuliha fa innahu la yasihhu dhalika qabla butuwi salahiha. Jika buah-buahan ini dijual tanpa usulnya, berarti tanpa pohonnya, dijual hanya buah-buahnya saja. Kemarin pembahasan usul sudah dibahas. Yang dijual itu buahnya saja, bukan usulnya, bukan pohonnya. Fa innahu la yasihu dhalika qabla butuwi sholahiha. Maka tidak sah menjual buah-buahan ini sebelum layak, sebelum nampak kelayakannya. Sebelum nampak kelayakannya, artinya sebelum matang, seperti itu yang nanti dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilarang, tidak sah jual beli buah yang belum masak, yang belum layak untuk dipanen, masih muda istilahnya. Ini tidak sah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, naha an bai'i simar qabla butuwi sholahiha, nahal bai'a wal mubta'. Nabi SAW melarang menjual buah sebelum layak, sebelum nampak kelayakannya atau kebaikan buah tersebut untuk dipanen. Ini sebelum nampak butuwi, nampak sholahiha, baiknya buah tersebut untuk dipanen atau kelayakannya untuk dipanen. Ini dilarang untuk dijual. Dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jual beli tersebut tidak sah. Nahal ba'i'a wal muta', Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang penjualnya dan pembelinya dilarang. Yang menjual dilarang, yang membeli juga dilarang. Dua-duanya dilarang untuk melakukan transaksi jual beli buah-buahan yang belum layak untuk dipanen. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang penjual untuk menjual buah-buahan sebelum layak, sebelum nampak kelayakannya untuk dipanen? Disebutkan di sini oleh Syekh, fanahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ba'i'a an bai'i samarati qabla butuwi sholahiha li'alla ya'kulal mala bil batil. Arangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada penjual. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang penjual, yakni buah-buahan sebelum layak untuk dipanen? Fanahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bai'a, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang penjual untuk menjual buah-buahan sebelum nampak kelayakannya, li alla ya'kulal mal bil batil, agar supaya penjual itu dia tidak memakan harta dengan cara yang batil. Karena kalau buah-buahan sebelum dia layak untuk dipanen atau masih muda, bisa jadi nanti dia akan dimakan penyakit, kena penyakit, kena hama, atau mungkin terkena angin kencang sehingga pada jatuh buah-buahan itu sebelum masanya, angin kencang dan sebagainya sehingga habis dan musnah buah tersebut, bisa jadi. Nah, ini tidak boleh dilarang, sehingga ketika jual beli itu dilakukan, nah, dan ternyata buah tadi tidak sampai dipanen sudah rusak, kena hama atau musnah, maka ini berarti penjual memakan harta saudaranya secara batil. Dengan alasan apa dia memakan harta itu, sementara buah-buahan yang dia jual ternyata tidak bisa dipanen. Nah, seperti sekarang ini misalnya bawang gitu ya. Kalaulah bawang yang ada sekarang ini, kita tahu bagaimana kondisi, ternyata sudah tawar-menawar bawang itu masih ada di tempat, belum waktunya dipanen misalnya tadi. Kemudian datang wabah berupa banjir tadi, musibah berupa banjir sehingga bawangnya begini dan begitu. Nah, ini akhirnya yakni penjual tadi ketika sudah menerima uang secara kontan misalnya dari pembeli, kemudian bawangnya seperti ini rusak misalnya, ini berarti dia memakan harta itu secara batil. Nah, dia menjual sesuatu yang tidak pantas dengan harga yang telah ditunjukkan tadi. Ya. Walaupun nanti ada syarat-syarat bolehnya menjual buah-buahan itu ketika belum masak. Nah, di antara syaratnya itu disebutkan ketika buah itu dipanen seketika. Mungkin orang butuh buah mangga yang masih muda untuk manisan, kan seperti itu. Tidak mungkin buah matang untuk manisan. Dia beli mangga-mangga muda itu belum matang, belum layak untuk di istilahnya dijadikan buah-buahan seperti itu, tapi untuk dibuat manisan. Nah, ini nanti dibolehkan, ada syarat-syarat disebutkan oleh Syekh di sini. Nah, wa nahal mustari, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pembeli buah-buahan yang belum layak untuk dipanen. Kenapa? Li'annahu yu'inu 'alal aqlil mali bil batil, karena dia berarti membantu penjual tadi memakan harta secara batil. Membantu, yakni penjual memakan harta secara batil. Ini larangan kepada kedua belah pihak, antara pembeli dan penjual dilarang karena alasan-alasan ini tadi. Memakan harta secara batil, sementara pembeli dia membantu penjual untuk memakan harta secara batin. Tapi sahihain, maka di dalam sahihain disebutkan tentang larangan tersebut, yakni dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai istimar hatta tazhua. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tentang jual beli buah-buahan sehingga dia tazhu, layak untuk dipanen. Kila dikatakan wa ma zahmuha, apa yakni yang menjadikan nampak buah itu bisa dipanen? Qala tahmaru au tasfaru, ketika buah itu sudah memerah atau buah itu sudah menguning. Itu berarti buah-buahan itu tadi sudah layak atau siap untuk dipanen. Ini dibolehkan. Nah, pada kurma misalnya, pada kurma demikian, nah, dia akan memerah dan menguning, itu berarti sudah layak kurma itu untuk dimakan atau dikonsumsi. Begitu pula pada buah-buahan yang lainnya. Misalnya mangga tadi, mangga biasanya agak kemerah-merahan menguning seperti itu, sudah berarti sudah matang, sudah tua, siap untuk dipanen. Ini larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjual buah-buahan sehingga buah itu nampak layak untuk dipanen. Nampak layak pada buah-buahan itu ketika memerah dan menguning atau menguning. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, diterangkan oleh Syekh, wan nahyu fil hadisaini yaqtadi fasadal mabi wa adama sihhatihi. Dan larangan ini, larangan yang terdapat dalam dua hadis ini, itu mengandung makna rusaknya jual beli tersebut, barang yang dijual. Wa adama sihhati, dan tidak sahnya jual beli yang dilakukan. Jadi jual beli yang dilakukan tidak sah. Ketika yakni buah yang dijual tadi belum layak untuk dipanen. Di dalam riwayat lain disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ansolahia, karena idza su'ila ansolahia, ketika ditanya tentang kelayakan buah itu untuk dijual itu bagaimana? Qala hatta tadhhaba ahatuha. Ketika buah tadi sudah yakni hilang penyakitnya, atau tidak terserang hama yang mengakibatkan tidak bisa dipanen buah tersebut. Ini ketentuan daripada buah yang siap untuk dipanen, yakni ketika memerah, kemudian menguning, dan ketika sudah tidak yakni atau hilang hama atau penyakit yang ada pada buah tersebut. Ini terkait buah-buahan. Begitu pula terkait dengan tanaman, biji-bijian, padi, gandum, yang biji-bijian seperti itu, butir-butiran seperti itu, ini juga ada ketentuannya. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafidzullah, wakadza la yajuzu bai'uz zar'i qabla istidadi habbihi, tidak boleh menjual tanaman biji-bijian tadi sebelum mengeras bijinya, masih empuk, masih muda seperti itu belum boleh dijual. Seperti padi itu yang masih hijau, masih baru apa muncul padinya, masih empuk, belum mengeras, itu terkadang para pembeli itu sudah ini apa datang untuk membeli ini, nampak kelihatan bagus dan sebagainya, dia sudah siap-siap untuk membeli, memanen itu ya tadi ya, sudah ditawar itu ya. Ini tidak boleh seperti itu. Harus sampai mengeras ya, mengeras butir-butir daripada buah padi tadi atau gandum. Kalau sudah mengeras berarti itu sudah yakni pantas untuk dipanen dan dibulikan untuk dijual belikan. Sebab kalau belum mengeras butirnya tadi, dikhawatirkan tadi terserang hama atau terserang musibah yang lainnya, banjir yang tidak diketahui dengan izin Allah SWT, Allah kirimkan yang seperti itu, akan gagal panen. Dan ketika sudah transaksi jual beli dan sudah dikontan seperti itu, maka ketentuannya yakni penjual harus mengembalikan uangnya tadi kepada pembeli. Ini tidak boleh ya, menjual tanam-tanaman biji-bijian sampai mengeras butir-butir bijian tadi, seperti padi, gandum, dan sebagainya. Lima rawa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'in nakhli hatta yazhu wa an bai'is sumbuli hatta yabda hatta yab yabayadda wa ya'man al-ahah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual kurma sehingga memerah dan menguning tadi. Tahmar, memerah, atau staslar, atau sudah menguning. Baru itu layak dan boleh untuk dijual. Dan layak untuk dipanen dan boleh untuk dijual belikan. Wanaha an bai'i sumbul hatta yabyadda wa ya'manal ahah. Dan Rasulullah SAW juga melarang untuk menjual biji-bijian tadi, tanaman biji-bijian, sumbul, hatta yabyadha wa ya'manal aha, sehingga dia yakni memutih dan yakni selamat dari penyakit, aman dari penyakit, tidak terserang hama. Atau tadi disebutkan yastadda, sampai mengeras biji-bijian tadi, butir-butirnya sampai mengeras, mengeras dan memutih atau menguning, sehingga itu baru layak untuk dijual. Maka di sini siapa yang dilarang? Sama tadi, yang dilarang penjual dan pembelinya. Nahal ba'i'a wal mustari. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang yakni penjual dan pembeli. Maka dalam hadis ini, ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, fadalla hadzal hadis ala man'i bai'iz zar'i hatta yabdu salah, hatta yabdu salahahu wa butuwi salahihi an ayyab yadda wa yastadda wa ya'manal aha. Melarang untuk menjual yakni tanaman tadi sehingga nampak kelayakannya untuk dipanen. Dan nampak kelayakannya itu ketika tanaman tersebut sudah memutih dan mengeras bijinya dan aman daripada penyakit. Aman daripada penyakit. Artinya tidak diserang penyakit dan mengakibatkan gagal panen. Nah, ini tidak boleh. Kalau sudah, karena apa, keumuman daripada buah-buahan yang belum, atau biji-bijian yang belum mengeras tadi, itu rentan kena penyakit. Rentan kena penyakit dan akhirnya gagal panen, sehingga tidak boleh dijual belikan sebelum mengeras. Kalau sudah mengeras, kemungkinan yakni gagal panennya itu kecil. Kalau sudah itu mengeras. Maka di dalam perkara ini disebutkan hikmah oleh Syekh Saleh Fauzan Hafidzallah, kenapa dilarang menjual biji-bijian tadi sampai dia mengeras. Begitu pula melarang menjual buah-buahan hingga dia layak untuk dipanen, layak untuk dikonsumsi. Wal hikmatu fi an fi nahyi an bai'i samari qabla butuwi salahihi wa an bai'i zar'i qabla istiddadi habbihi li'annahu fi tilkal fatrati mu'ridun lil afati ghaliban. Dilarangnya menjual buah-buahan sebelum nampak kelayakannya dan menjual butir-butiran biji tadi sebelum keras bijinya, keras butirnya tadi. Kenapa dilarang? Hikmahnya itu karena pada masa-masa seperti itu secara umumnya masih dihadapkan kepada tadi kerusakan, kemusnahan, terserang hama ini dan itu, sehingga rusak semuanya. Masa-masa seperti itu masih dihadapkan kepada kebinasaan dari tanaman tersebut. Kama bayyana dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya kenapa dilarang. Kemudian ketika nanti biji-bijian atau buah-buahan tersebut ternyata musnah dan gagal panen, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ara'aita in mana Allahu samara bima ya'khudhu ahadukum mal akhi. Apa pandanganmu jika Allah menghalangi panennya buah tersebut? Pendapatmu bagaimana jika Allah menghalangi panennya buah tersebut, lalu dengan alasan apa? Ya'khudhu ahadukum mal akhi. Dengan alasan apa, dengan sebab apa engkau salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya dengan sebab jual belinya gagal panen, buah-buahnya enggak jadi dipanen. padi ataupun gandumnya enggak jadi dipanen karena rusak, belum tua, masih muda sudah terserang hama sehingga musnah dan rusak. Sehingga dengan sebab apa atau dengan alasan apa salah seorang kalian mengambil harta saudaranya? Alasan jual beli, jual belinya enggak jadi, wong tadi pada rusak matinya. Nah, ini hikmahnya supaya tidak terjadi yang demikian. Sehingga seseorang ketika dia melakukan jual beli transaksi benar-benar yakni barang yang dijual itu sudah siap dipanen dan bisa digunakan. Nah, begitu pula pembeli dia mengeluarkan harta dengan yakni tidak sia-sia. Nah, begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada biji-bijian tadi, waqala fis sumbul hatta yabyadda wa ya'manal aha. Begitu pula pada biji-bijian tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sehingga dia memutih dan aman dari penyakit, tidak terserang hama. Wal ahatu hiyal afatul lati tusibuhu fayafsud. Yang namanya aha di sini disebutkan itu adalah penyakit yang menimpa pada tanaman tersebut lalu merusaknya. Kita sudah menyaksikan bagaimana yakni wilayah kita ini yang kebanyakannya didominasi oleh para petani. Ya. Petani-petani yang menanam padi, yang itu adalah biji-bijian. Tadi banyak musibah yang menimpa pada tanaman tersebut. Ya tadi banjir, kemudian hama, hama ini, hama itu, dan sebagainya. Enggak berbuah ketika yakni dimakan apa burung-burung yang ada, akhirnya rusak dan gagal panen. Nah, yang mengakibatkan kemudian penjual yang tadinya sudah mengadakan transaksi akan mengalami kerugian. Sehingga dikasih transaksi seperti itu. Ini di antara hikmahnya. Karena dikhawatirkan di masa-masa itu akan terkena penyakit, keumumannya bisa memusnahkan tanaman tadi. Dan akibatnya gagal panen. Kalau gagal panen yang mau dijual apa? Lalu penjual mengambil harta saudaranya itu dengan alasan apa? Dengan sebab apa jual beli? Barangnya sudah musnah. Barangnya gagal panen. Nah, ini yang diharapkan seperti itu. Sehingga itu merupakan rahmah. Wa fi dzalika rahmatun binnas. Nah, itu juga merupakan rahmat bagi manusia. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar tidak melakukan jual beli dengan keadaan yang demikian untuk menjaga manusia, menjaga harta mereka. Begitu pula menjaga agar tidak yakni terjadi permusuhan dan kebencian satu dengan yang lainnya. Menjaga harta mereka sebagai kasih sayang Allah kepada manusia. Untuk menjaga harta mereka agar harta itu tidak sia-sia hilang seperti itu. Sudah dikeluarkan ternyata dia tidak dapat barang. Kan sia-sia. Waqad ulil niza'i alladhi qad yufdi ilal adawati wal baghdha. Dan untuk supaya tidak terjadi perselisihan yang menyebabkan kemudian adanya permusuhan dan kebencian satu dengan yang lainnya. Ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan tadi. Akhirnya yang terjadi adalah tadi permusuhan dan kebencian. Orang ini gini, begini, jual belinya seperti ini. Sementara pembeli tadi yang sudah menyerahkan uangnya pun mungkin akan sulit untuk mengambil kembali uang tersebut. Mungkin penjual yang sudah dapat uang itu beli ini, beli itu, namanya sudah dapat uang. Namanya petani kan seperti itu, punya angan-angan ini nanti kalau panen begini, begini. Kalau sudah dikasih kontan kemudian uangnya sudah habis gimana? Akhirnya terjadi perselisihan. Akhirnya terjadi permusuhan satu dengan yang lainnya. Nah, ini tidak diinginkan dalam syariat ini. Jika sesuatu yang mengarah kepada permusuhan dan kebencian itu, satu dengan yang lainnya diputus dalam syariat ini. Nah, begitu pula memakan harta orang lain dengan cara yang batil, ini dijaga dalam syariat tersebut, dalam syariat yang mulia ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hikmahnya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizallah, wa min huna nudriku khurmata malil muslim. Dari sini kita mendapati tentang kemuliaan harta seorang muslim. Jadi tidak sembarang orang itu mengambil harta saudaranya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi tadi, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in mana Allahu thamara bima yastahillu ahadukum mal akhi. Apa pendapatmu jika Allah menghalangi buah tersebut untuk dipanen? Lalu dengan apa salah seorang kalian menghalalkan harta saudaranya? Dengan alasan apa? Dengan sebab apa? Oh, enggak jadi jual belinya. Barangnya enggak jadi bisa diambil oleh pembeli. Sementara uang pembeli tadi hilang. Lalu dengan sebab apa dia memakan harta saudaranya? Nah, ini yang dikhawatirkan terjadi demikian. Nah, seseorang memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Dengan sebab jual beli tadi, barang yang dijual ternyata tidak dia terima. Nah, sementara uang pembeli sudah masuk kepada penjual tadi. Wa fi hadza, maka dalam hadis ini ada tanbihun wa zajarun lil ladzina yahtalu 'alan nas liktinasi amwalihim bi syattal khail. Dalam hadis ini ada peringatan dan kecaman bagi orang-orang yang yahtaluna 'alan nas, yang membuat tipu daya terhadap manusia. Tipu daya dalam jual beli terhadap manusia, liktina si amwalim, untuk memburu harta mereka. Nah, ini kan banyak seperti itu. Dalam perdagangan, bisnis itu demikian, ada yang melakukan yahtalun, khilah, tipu daya. Bagaimana dia bisa mendapatkan uang terhadap barang jualannya itu tadi. Untuk memburu harta mereka dengan semata-mata khilah tadi, dengan semata-mata tipu daya tadi. Dengan semata-mata tipu daya dia bisa mendapatkan harta dari saudaranya tadi. Ini peringatan dan kecaman dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian ini adalah tidak halal. Seorang melakukan khilah, melakukan yakni tipu daya untuk memburu harta saudaranya. Dan sekaligus ini peringatan. Dengan semata-mata khilah tadi. Tadi seperti penjual tanaman misalnya. Kemudian dia berkhilah, misalnya gagal panennya, sudah terima uangnya secara kontan, dia berkhilah, dia, saya sudah begini, sudah tak belikan ini, benar. Ya mau dibelikan ini, mau belikan itu kan, itu belum haknya sebenarnya ketika kita kembali kepada syariat ini. Karena belum barang yang mau dijual, belum dipanen. Seperti itu, senata uangnya sudah habis duluan dibelikan ini, dibelikan itu. Berkhilah-berkhilah ini, berkhilah dibuat nyaur utang ini, nyaur utang itu, mungkin dia bertanam kan, mungkin pinjam modal juga misalnya. Udah disaurkan ini, saurkan itu. Nah, ini tidak boleh melakukan khilah atau tipu daya terhadap harta saudaranya atau harta manusia. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizallah, kama anna fil hadis hasan lil muslim ala hifdhi malihi wa adami idaatihi. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan anjuran untuk seorang muslim menjaga hartanya. Berhati-hatilah istilahnya. Tidak, yakni asal-asalan dia melakukan jual beli yang kemudian ternyata sia-sia dia tidak mendapatkan barang tersebut. Dituntunkan dalam syariat untuk menjaga hartanya, wa adami idaati, dan tidak yakni menyanyiakan hal tersebut. Kalau kemudian enggak jadi dia beli barang tersebut, ternyata hartanya sudah hilang, nah ini berarti menyanyiakan harta itu. Haitsu nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mustari ayyastari samara qabla butuwi sulahiha wa ghalabati salamati 'alaiha li'annaha law talifat wa qad badala fiha ma lahu la du'a 'alai. Wa sa'uba istirja'uhu minal ba'i' aw ta'addur. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pembeli untuk membeli buah-buahan sebelum layak, sebelum nampak kelayakannya untuk dipanen. Dikhawatirkan tadi ini. Bagola bati salamati alaiha. Dan belum, yakni keumumannya buah itu akan selamat. Kalau masih muda, masih belum keras bijinya itu, keumumannya justru rusak buah itu atau biji-bijian itu akan rusak. Tapi kalau sudah mengeras dan buah itu sudah menguning dan memerah, maka itu umumnya dia selamat dan bisa dipanen. Li'annaha law talifat wa qad badala fiha ma lahu, karena kalau kemudian buah itu musnah dan dia sudah menyerahkan hartanya untuk membeli buah-buahan tersebut, ladu alaih, tentu sungguh dia akan menyia-nyiakan hartanya, mengalami kerugian yang besar, sia-sia hartanya. Wasongba istirja'uhu minal ba'i, dan akan sulit dia untuk meminta kembali harta itu dari penjual. Meminta kembali hartanya untuk dikembalikan ini tidak bisa diapa-apakan, buahnya rusak, terkena hama, dan sulit dia untuk mengambil kembali, meminta kembali harta yang telah dia keluarkan untuk membeli buah-buahan tadi, karena begitu cepatnya perputaran tadi ya. Orang yang menjual tentunya ketika dia menerima harta sudah punya catatan ini catatan itu ya. Beli ini beli itu kan, seperti itu bayangannya ketika dia bertanam. Kemudian ketika sudah ada yang yakni menawar harga tanaman tersebut, buru-buru dia kasihkan. Ditawar dan siap untuk dipanen, ternyata belum waktunya dipanen sudah rusak. Dan sulit bagi dia untuk meminta kembali dari penjual uang yang telah dia keluarkan. Ini berarti dia telah menyia-nyiakan hartanya. Sehingga dibimbing dalam syariat ini untuk tidak melakukan transaksi jual-beli seperti itu. Transaksi jual-beli dengan cara seperti itu, yakni sebelum, yakni waktu layak panennya atau belum nampak kelayakannya untuk dipanen, jangan lakukan jual-beli itu. Kalau sudah layak ini mungkin seminggu lagi apa dua minggu lagi sudah pantas untuk dipanen dan biji sudah mengeras tadi, kelayakannya itu adalah kalau biji-bijian adalah biji sudah mengeras, kalau buah-buahan adalah sudah menguning atau memerah. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafidzallah, kama nafhamu minal haditsis syarif ta'liqal humi bil ghalib. Sebagaimana yang kita pahami dari hadis yang mulia ini mengaitkan hukum dengan keumumannya. Buah itu bagaimana? Li'annal ghaliba 'ala samarati qabla butuwi shalahiyat talaf. Karena keumuman buah sebelum dia layak untuk dipanen itu, keumumannya itu dia bisa rusak, bisa binasa, bisa gagal panen. Wala yajuzu bai'uha, maka dilarang untuk menjualnya. Wal ghalibu 'alaiha ba'da butuwi shalahiyat salamah. Dan keumuman buah itu setelah dia mulai layak untuk dipanen, dia akan selamat dari hama tadi. Sudah mulai tua itu akan tidak mudah terserang hama buah-buahan tadi. Sehingga keumumannya adalah dia akan selamat dari gagal panen. Fayajuzu bai'uha, maka ini dibolehkan. Jadi dikaitkan hukumnya dengan kebiasaan, keumuman. Bagaimana? yakni keadaan biji-bijian tadi atau bagaimana keadaan buah-buahan tadi. Ya, secara keumumannya, buah-buahan atau biji-bijian yang masih belum layak untuk dipanen itu akan mengalami kerusakan. Kalau tidak dirawat dengan sepenuhnya ya, penjagaan yang sepenuhnya, disemprot ini, semprot itu, dan sebagainya, sehingga tidak terkena hama ini, terkena hama itu, dan sebagainya. Nah, ini keumumannya demikian. Sehingga hukumnya dalam hadis ini dikaitkan dengan keumuman. Nah, kebiasaannya, kemungkinan besarnya seperti itu. Kemungkinan besarnya kalau belum siap dipanen itu akan begini dan begitu, gagal panen. Kemudian kata wa na'khudhu min al-hadis aidan la yajuzu al-insani ay yukhatira bi malihi wa yu'arridu lidhiya' walau an tariqil mu'awadati ghairil ma'munatil afiyah. Dan kita juga bisa mengambil dari hadis ini bahwasanya seseorang tidak boleh untuk dia yukhatir bi malihi, untuk yakni membinasakan hartanya, nah, dan menghadapkannya kepada kesia-siaan tadi, tidak berguna yang dia keluarkan, hilang cuma-cuma seperti itu, kerugian yang dia dapatkan. Walaupun dari jalan tadi sudah timbal balik melakukan jual beli tadi, dia beli yakni tanaman tadi, dia sudah dapatkan tanamannya, tapi masih muda, walaupun dengan cara seperti itu. Yang belum makmunah, yang belum aman, nah, artinya penjagaan daripada barang tersebut, maka tidak boleh. Tidak boleh. Seorang muslim untuk menyia-nyiakan hartanya, untuk mengantarkan hartanya kepada kesia-siaan, sehingga dibutuhkan untuk adanya kehati-hatian terhadap hartanya. Untuk berhati-hati dengan hartanya, ayu khoti robi mali, berhati-hati dengan hartanya. Ini karena harta itu adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah berikan harta itu kepada kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga harta tersebut. Nah, tidak disia-siakan. Nah, tidak disia-siakan harta itu. Kemudian ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah. Permasalahan yang lain yang disebutkan oleh Syekh adalah terkait dengan tadi tidak bolehnya menjual buah sebelum nampak kelayakannya. Namun di situ ada permasalahan dibolehkan. Ada beberapa syarat yang disebutkan atau ketentuan disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah ini. Di mana saya soleh fauzan rahimahullah menyebutkan wa haitsu ulimna mimma sabaqa anna la yajuzu bai'u tsamarati qabla butuwi salahiha fa inna ma ya'ni dzalika idza bi'at mufradatan an usuliha bi syartil baqa. Di mana kita ketahui dari pembahasan yang lalu tidak boleh menjual buah-buahan sebelum nampak kelayakannya untuk dipanen, itu maksudnya jika buah-buahan itu dijual secara sendirian, mufrodah, dari usulnya, dari pokoknya, artinya dijual sendiri, bukan dengan kalau buah-buahan berarti bukan dengan pohonnya, buahnya saja yang dia beli. Itu jika demikian maka tidak boleh, dengan mempersyaratkan buah itu harus ada di pohon tersebut, masih tetap di situ. Membesarkan sama itu yang tidak boleh. Amma idzakana tabi'atan li usuliha aw bi ghairi syartil baqa. Adapun jika buah-buahan itu mengikuti pokoknya, cabangnya apa usulnya tadi, pokoknya, yakni dia beli buah-buahan beserta pohonnya, ini dibolehkan. Dia jual buah-buahan masih muda, tapi sekalian itunya pohonnya. Ini dibolehkan walaupun masih muda. Igori syartil bakok, dengan tanpa syarat buah-buahan itu harus ada di pohonnya. Bain nadzalika yajuz, yang demikian itu dibolehkan. Wadzalika fi salasati suwarin dzakarah al-fuqaha rahimallah. Yang demikian itu ada pada tiga gambaran yang akan disebutkan oleh al-fuqaha rahimallah dalam permasalahan ini. Dibolehkan menjual buah-buahan sebelum nampak kelayakannya, itu ada tiga gambaran. As-suratul ula, gambaran yang pertama adalah idza bi'as-samaru qabla butuwi sholahi bi'usulihi. Jika dijual buah-buahan itu sebelum nampak kelayakannya dengan sekaligus pohonnya. Dengan pohonnya sekaligus. Pohon ini sama buahnya, buah ini sejual dengan pohonnya. Ini dibolehkan. Nah, walaupun belum tua. Nah, belum merah atau menguning. Biaya biasa maroma asyajar. Dikarenakan buah itu mengikuti pohonnya. Bersama pohon. Wasih hudalik. Maka jual beli yang seperti itu boleh. Jual buah-buahan yang belum masak tapi dengan pohonnya sekaligus. Wayat hulusta maru taba'an. Berarti buah-buahnya mengikuti usulnya tadi. Mengikuti pohonnya tadi. Karena jual beli usul, jual beli pohon itu yang mengikuti pohon itu kan buah-buahan tadi. Maka buah-buahnya ya ikut dijual. Kecuali nanti jika apa seperti kurma tadi ya yang dibahas kemarin tentang usul kurma, jual pohon kurma tapi pohon itu sudah dikawinkan, maka buahnya nanti untuk penjualnya bukan pembeli. Karena buah itu mengikuti daripada usulnya tadi, sehingga dibolehkan jual beli buah yang belum masak tapi sekaligus dengan pohonnya. Wa kadza idza ba'a zar'ul akhdar ma'ardihi. Begitu pula ketika dia menjual tanaman biji-bijian tadi sekaligus tanahnya. Nah, dibolehkan. Ini saya jual sawah saya ini yang apa padinya masih hijau-hijau, saya jual padi yang masih hijau sekaligus tanahnya. Ini dibolehkan. Jaya dzalik wa dakhala zar'ul akhdar tab'an. Boleh jual beli seperti itu dan tanaman tadi yang masih hijau mengikuti usulnya, mengikuti tanahnya tadi. Karena dia menjual sekalian tanahnya. Ini dibolehkan. Dia jual yakni biji-bijian tadi sekaligus tanahnya dia jual, maka ini dibolehkan. Ini gambaran yang pertama. As-surah tsaniyah, gambaran yang kedua adalah idza bi'asa marqabla budu wisolahi aw izzara awizzar'ul akhdaru limalikil asl. Jika dijual buah-buahan itu sebelum nampak kelayakannya, atau tanaman yang masih hijau, limalikil asl, untuk pemilik, yakni asl tadi, pemilik pohon atau pemilik tanah tadi, maka ini dibolehkan. Untuk pemilik tanah menjual buah-buahan yang sebelum nampak atau nampak kelayakannya atau tanaman yang masih hijau tadi. Idza ba'ahu malikil asl faqad hasala taslimul mustari alal kamal li milkihil asli wal qarar. Karena jika pemilik asal tadi, pemilik tanah atau pemilik pohon tadi, jika dia menjualnya, faqad hasala taslimul mustari alal gamal limilkil asli wal qarar, maka pembeli tadi dia berarti telah berhasil untuk menerima secara sepenuhnya, secara sempurna terhadap milik asal tadi dan telah tetap kepemilikan tadi. Fasihul bai', maka fasahal bai'u, maka sah jual beli tersebut. Ala khilafi fi hadhihi surah, namun masih ada perselisihan di kalangan para ulama terkait dengan gambaran yang kedua ini. Sebagian mereka, karena sebagian para ulama tetap memandang bahwa gambaran yang ini, yang kedua ini, masuk pada keumuman larangan jual beli, yakni buah sebelum nampak kelayakannya untuk dijual, untuk dipanen tadi. Gambaran yang kedua ini masih ada perselisihan. Yani pemilik asal atau pemilik pokok tadi, pemilik pohon atau tanah tadi, dia boleh menjualnya. Karena kalau dia pembeli membeli dari pemilik asal atau pemilik tanah itu Jangan kan pembeli tadi sudah sempurna untuk memilikinya. Nah, berbeda ketika bukan pemiliknya. Ini ulah alam gambaran yang seperti ini disebutkan oleh saya masih ada khilaf di kalangan para ulama yang sebagiannya tetap masih melarang walaupun itu pemiliknya sendiri sebelum nampak kelayakannya untuk dipanen. Gambaran yang ketiga, asuratu salisah bi'u samar qabla budu sholahiya wa zar'u qabla istidadi habib bisyartil qata' fil mal. Gambaran yang ketiga adalah menjual buah-buahan sebelum nampak kelayakannya dan tanaman sebelum mengeras bijinya dengan syarat al-qat'u fil mal. Dengan syarat memotong pada harta tersebut, yakni memotong ketika mungkin apa gagal panen atau separuhnya gitu ya. Wa kana yumkinul intifa'u bima idza quti'a. Atau ini dengan syarat langsung di apa diambil buah-buahnya tadi ya, yang memungkinkan untuk dimanfaatkan ya, buah ataupun tanaman tadi ya. Salah satu contoh misalnya tadi buah tanaman mangga tadi ya, dengan syarat dipetik sekaligus ketika itu. Jadi dia menjual buah-buahan sebelum layak atau masa kelayakannya untuk dipanen, sudah tua istilahnya, masih muda-muda seperti itu. Boleh dengan syarat tadi langsung diambil. Buah-buahan tadi langsung diambil karena mungkin dibuat manisan tadi atau sebagainya. Begitu pula mungkin jagung ya, atau jagung yang belum tua, belum mengeras bijinya, dia beli jagung itu. Boleh dengan syarat langsung dibeli, mungkin dia mau gunakan pakan ternak atau apa, dan sebagainya, jagung yang masih muda itu. Nah, ini maksudnya demikian. Nah, jika memang bisa dimanfaatkan atau ada kemanfaatan daripada buah-buahan atau biji-bijian tadi. Li'annal man'a minal bai' li khawfit talaf wa hudusil ahah, karena larangan dari menjual buah yang belum masak atau menjual biji-bijian yang belum mengeras itu dikhawatirkan adanya talaf, kebinasaan, gagal panen, penyakit. Nah, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Wa hadha ma'mun fi yuqta'u fil hal, dan ini akan selamat jika buah-buahan yang belum masak tadi langsung dipotong pada saat itu, hingga tidak terkena tadi apa wabah, penyakit ataupun gagal panen. Amma idza lam yantafi' bima idza kutiya, adapun jika tidak bermanfaat, jika yakni buah-buahan atau biji-bijian tadi dipotong langsung dipanen, fa inna la yasihu bai'uhuma, maka tidak sah jual beli keduanya. Nah, kalau tadi buah-buahan tadi seperti apa? Seperti mangga tadi kan bermanfaat, bisa dimanfaatkan untuk manisan. Nah, misalnya jagung tadi yang belum mengeras bisa dimanfaatkan untuk memberi pakan ternak misalnya. Tapi kalau tidak dimanfaatkan, mungkin diambil begitu dan dibuang cuma-cuma, maka ini tidak boleh seperti itu. Li'anna dzalika ifsadun wa idha'atul mal, karena demikian itu adalah kerusakan dan menyia-nyiakan harta. Ngapain dia coba beli buah-buahan yang belum masak kemudian tidak ada gunanya, tidak dimanfaatkan. Nah, kalau bisa dimanfaatkan dan dia beli buah-buahan itu sebelum matang, maka ini dibolehkan. Nah, ini gambaran yang ketiga. Waqad nahha Nabi sallallahu alaihi wasallam an idha'atil mal. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk menyia-nyiakan harta. Ini terkait dengan buah-buahan dan biji-bijian tadi. Sehingga kesimpulannya kalau buah-buahan seperti Jadi kurma itu kelayakannya itu ketika kurma itu sudah menguning atau memerah. Sementara untuk biji-bijian, biji itu sudah mengeras, sudah berisi istilahnya, sudah berisi. Nah, itu yang boleh untuk dilakukan transaksi jual beli. Begitu pula nanti anggur, anggur itu ketika sudah yakni menghitam dan manis rasanya. Kalau masih muda, maka belum dibolehkan. Dengan syarat tadi kecuali jika langsung dipetik, langsung diambil. Anggur yang masih muda tadi langsung dipetik, diambil, boleh. Mungkin mau digunakan apa, dan sebagainya bisa dimanfaatkan untuk ini dan itu anggur muda. Kemudian terkait dengan pembahasan ini adalah tentang sayur-sayuran yang diambil beberapa kali. Disebutkan oleh Syekh di sini wa yajuzu 'ala sahih min qaulil ulama bai'u ma takarrara akhduhu. Dibolehkan menurut pendapat yang sahih yang benar dari dua pendapat ulama tentang jual beli sesuatu yang berulang pengambilannya, berkali-kali panennya. Di sini disebutkan seperti kalkit, seperti semacam tumbuh-tumbuhan sayuran, tumbuh-tumbuhan gitu ya yang dipanen beberapa kali. Wal bakol atau sayur mayur, yang ya sayur mayur seperti kangkung, bayam, itu kan beberapa kali diambil. Diambil ini besok masih bisa diambil lagi. Wal kisa atau mentimun, kerai, beberapa kali diambil. Wal badin jan seperti terong juga. Maka ini dibolehkan, walaupun ya ini tadi masih apa? Ini tidak masuk pada itu tadi ya. Kadang muda pun juga diambil juga kan sayur-sayuran itu, walaupun masih muda dan sebagainya. Ini menurut pendapat para ulama dibolehkan. Faya juzu bi'u luqatihi luqtatihi wa juzzatihi al-hadirah wal mustaqbalah. Boleh yakni jual beli baik yang potongannya ataupun bagian-bagiannya, baik yang sekarang ataupun yang akan datang, dia boleh jual beli sayur mayuran tersebut. Ini menurut pendapat yang sahih. Walaupun sebagian ulama tidak boleh tadi ya, tetap ya ini harus siap dipanen. Tapi ini tidak masuk dari larangan tadi. Berbeda, walaupun sayur mayuran tadi masih muda, itu masih tetap bisa dimanfaatkan, digunakan, seperti mentimun. Bahkan kalau ketuaan malah tidak enak kan ya, timun. Ketuaan seperti itu. Sayur mayur juga seperti itu. Sebutkan oleh Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah, as-sahih, annaha dilam tadkhul fi nahyi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang benar bahwasanya sayur mayur yang diambil atau dipanen beberapa kali ini tidak masuk pada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak masuk pada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal yasihul adu 'alal luqatatil mawjudah wal luqatatil ma'dumah ila an tabisal miksah. Bahkan sah, yakni akad jual beli terhadap yang dipetik ketika itu yang ada atau yang dipetik ketika nanti sampai yakni kering tempat tanaman tersebut. Ini annal hajata da'iyatun ila dzalik, karena kebutuhan menuntut seperti itu. Manusia butuh sayuran, butuh ini dan sebagainya setiap hari. Menuntut untuk diambil beberapa kali, enggak langsung kan seperti itu yang ambilnya. Untuk semacam sayur-sayuran tadi. Maka dibolehkan. Fa'ijuzul bi'ul maqasiduna usuliyah. Maka dibolehkan jual beli barang-barang ini tadi tanpa menjual tanahnya. Tanpa menjual tanahnya dibolehkan. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa qala al-'alamah al-ibnu alamatu Ibnu Qayyim rahimahullah. Begitu pula dikatakan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, innama an-nahyu innama nahyu an bai'i simar allati yumakkinu ta'khiru bai'iha hatta yabdu salahuha. Sesungguhnya larangan dari menjual buah-buahan yang memungkinkan untuk diakhirkan jual belinya sampai nampak kelayakannya, nah, maka ini tidak masuk makosi tadi apa mentimun sayur-sayuran tadi pada larangan tersebut. Nah, tidak masuk pada larangan yakni yang dia bisa yakni jual beli buah yang harus layak bisa dipanen tadi. Tidak masuk pada larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di atas pembahasan tadi. Hatta yab dua solahu sehingga nampak kelayakannya untuk dipanen. Jenis mentimun, sayur-sayuran yang disebutkan tadi tidak masuk pada larangan itu, walaupun dia dijual secara sendirian tanpa menjual tanahnya. Dia dipetik beberapa kali, ini dibolehkan jual beli seperti itu. Ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah, selesai pembahasan ini terkait dengan jual beli buah-buahan yang yakni ada di pohon dan belum masak, hukum-hukumnya dan pembahasan yang disebutkan oleh saya Saleh Fajan Habibullah. Wallahu taala alam bisawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.